Al-Hakim. Ya. Malam hari ini kita akan membahas nama yang lain dari nama-nama Allah yang mulia, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khabir. Kenapa? Al-Khabir. Ya. Kalau punya anak berarti namanya kenapa? Abdul Khabir. Belum banyak ya? Belum banyak dipakai. Pakai. Ya. Banyak orang bingung. Ustaz mau kasih nama bingung. Sampai cari nama wangel banget boleh apa? Boleh mengucapkan. Gawe jenenge aja angel-angel. Ya. Melasing. Melasing nyeluk. Ya. Tinggal ambil Asmaul Husna banyak banget. Ya. Tinggal ditambahi apa? Abdul. Ya. Selesai. Abdul Khabir. Ya. Ini bisa jadi alternatif yang suaminya, yang istrinya lagi hamil. Ya. Lanang. Utuwadon. Abdul Khabir. Ya. Baik. Silakan yang punya kitabnya ada di halaman 80. Fadhil, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Nasir Al-Julayl hafizahullahu ta'ala. Al-Khabir. Warada ismuhu subhanahu al-Khabir fi ayatin katsiratin. منها قوله سبحانه قال نبأني العليم الخبير. Seperti biasanya kita akan mengawali dengan menyebutkan dalil yang menyampaikan di dalamnya nama Al-Khabir. Nama Allah Al-Khabir di dalam Al-Qur'anul Karim terulang 45 kali. Berapa kali? 45 kali. Banyak apa sedikit? Banyak. 45 itu banyak. Dan kadang-kadang digandeng dengan nama yang lain, dan kadang-kadang disebutkan tanpa digandeng dengan nama yang lain. Ayat yang barusan dibaca adalah contoh dari digandengnya nama Al-Khabir dengan nama yang lain. Ayat yang tadi dibaca adalah surat At-Tahrim ayat 3. Surat apa? At-Tahrim ayat pinten? Ayat 3. Jadi ayatnya kalau kita baca dari awal itu bunyinya wa idz asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Katakanlah si A. Sinten? A. Rasul sallallahu alaihi wasallam pesan sama istrinya, jangan cerita-cerita. Jangan apa? Cerita-cerita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Cerita. Jangan lihat kanan. Apa yang terjadi? Hah? Lihat kanan. Nabi SAW sudah wanti-wanti kepada istrinya. Si A, jangan cerita-cerita. Ternyata yang terjadi adalah cerita. Falamma nabba'at bihi. Ternyata si A ini cerita sama si B. Istri Nabi SAW juga. Padahal sudah diwanti-wanti, jangan cerita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberitahu nabinya bahwa istrinya si A, istrinya, istri Nabi SAW yaitu si A, sudah nopo? Cerita. Kepada siapa? kepada si B. Wa adharahu Allahu alaih. Maka kemudian Allah pun memberitahu Rasulullah SAW bahwa si A sudah membocorkan rahasia kepada si B. Dan akhirnya nyebar. Akhirnya nopo? Nyebar. Maka Rasulullah SAW kan punya tanggung jawab untuk mendidik siapa? Istri-istrinya. Maka dipanggillah si A. Dipanggillah si A, kata Allah, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Rasulullah SAW nanyai si A, apa benar kamu sudah membocorkan apa yang kemarin saya sampaikan kepadamu? Misal Rasul SAW menyampaikan A, B, C, D, E. Misalnya. Ternyata dari A sampai E diapain? Diceritakan semuanya. Maka Nabi SAW cuma menanyai istrinya ini. Berapa tadi? A, B, C, D, E. Nabi SAW cuma nanyai, apa betul kamu pernah membocorkan A, B, C? Sedangkan yang DE sama Nabi enggak ditanyakan. Kenapa? Padahal sudah membocorkan A, B, C, D, E. Yang oleh Nabi SAW ditanyakan cuma A, B, C. Kenapa? Apa? Menjaga perasaan istrinya. Karena ketahuan membocorkan saja itu sudah daun. Apa daun? Udu godong, daun. Sudah apa? Sudah? Ya, apa sih bahasa Jawanya daun? Drop-drop itu bahasa Jawa. Apa? Ngelok-ngelokro. Apa? Apa? Turun mental. Ya, serap apa lah. Iyalah. Mau ketahuan kok membocorkan. Padahal sudah diapain? Sudah diwanti-wanti. Ketika kamu benar membocorkan abis. Ini sudah merasa bersalah. Betul? Apalagi di awal sudah diwanti-wanti. Sudah cukup. Istri sudah merasa bersalah. Itu sudah cukup. Gak perlu sampai diapain? Dicecer, didedes. Wis salah, wis. Begitulah seharusnya. Berinteraksi dengan orang lain. Gak cuma istri. Jadi kalau orang sudah merasa bersalah, sudah. Tinggal apa selanjutnya? Kesalahan sudah dilakukan. Dia sudah mengakui kesalahan. Maka apa selanjutnya? Tinggal memperbaiki diri. Jadi kalau ada orang bilang Al-Quran itu enggak membahas tentang bagaimana cara membangun keharmonisan rumah tangga, gue ora anu wong ra sinau Al-Qur'an gue. Karena enggak belajar Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu apapun ada. Cara mendidik anak yang benar ada di dalam napa? Al-Qur'an. Cara membangun rumah tangga yang harmonis ada dalam Al-Qur'an. Cara mengelola negara. Ada enggak dalam Al-Quran? Wah, ada. Ya. Siapa yang pantas untuk jadi pemimpin? Ada dalam Al-Quran. Jadi nyong lebih ngerti loh. Orang tahu sinau. Ya. Makanya pelajari Al-Quran. Ya. Sehingga kita tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merekam cara Rasulullah s.a.w. di dalam menyikapi kekeliruan yang dilakukan oleh istrinya. Jadi Rasulullah s.a.w. bukan tipe orang yang cuek, membiarkan istrinya melakukan kesalahan tanpa ada teguran. Tapi juga bukan tipe wong sing mau apa dedes gitu ya. Nyecer. Sampai akhirnya ya wis lah nyong bali bae. Akhirnya minta dipulangkan alias minta pisah. Enggak juga. Sikapnya pertengahan. Baik. Apa komentar istrinya itu ketika ditanya oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma nabba'aha bihi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian bocornya rahasia tersebut oleh istrinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu kepada istrinya. Subhanallah. Yang ngasih tahu Rasul siapa? Allah. Mesti benar apa ada kemungkinan tidak benar? Mesti benar. Kok Rasulullah SAW masih apa? Masih? Konfirmasi. Kepada siapa? Kepada istrinya. Saya tanya sama jenengan. Ada orang lapor kepada jenengan. Ada orang lapor kepada jenengan. Gemas. Buk bojomu si siapa? A wis B wis apa? Si C. Buk bojomu si C. Iya, kenapa sih? Kan istrimu si C. Iya betul, ada apa sih? Aku baru boncengan karo wong lanang. Saya lihat dia dibonceng sama laki-laki. Apa yang dilakukan? Langsung labrak, Bu. Padahal berita itu bisa benar, bisa salah. Kenapa langsung labrak? Kenapa enggak konfirmasi, klarifikasi, nanya dulu, memastikan dulu. Lah wong Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dapat berita dari Allah. Bahwa istrinya sudah membocorkan dan berita dari Allah itu valid atau tidak? 1000% valid. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam masih nanya kepada istrinya. Benar kamu membocorkan. Kalau berita dari Allah saja, Rasulullah SAW menerapkan etika apa tadi? Tabayyun. Tabayyun itu apa? Konfirmasi, klarifikasi, memastikan berita itu benar atau tidak. Apalagi info dari orang biasa. Mungkin enggak orang tadi menyampaikan berita yang salah? Mungkin. Mungkin saja wanita yang dia pikir istri. Jenengan apa? Kita tadi. Yang dia pikir istri jenengan ternyata bukan. Mbok bojone jenengan cadaran, Mbok? Loh, sing cadaran apa kur bojoku? Kan banyak yang pakai cadar. Mungkin dia pikir setiap orang cadaran istri kita gitu ya. Kan enggak. Ya tapi kan warnanya ireng loh, klambiku, klambine wong be akeh sing warnane ireng. Enggak saya tahu istri kamu itu. Terus laki-lakinya siapa? Ya pokoknya wong lanang. Loh, mbok bapake? Mungkin enggak ayahnya? Mungkin. Mungkin enggak kakaknya? Mungkin. Mungkin enggak anaknya? Mungkin. Itulah fungsinya tabayyun. Apa tabayyun, Bang? Klarifikasi, konfirmasi, nanya, memastikan. Baik. Ketika Nabi SAW menanyakan sama istrinya, falamma nabba'aha bihi qalat, maka si A menjawab, man amba'aka hadza? Siapa yang memberitahumu hal tersebut? Berarti ngaku napa mboten? Ngaku napa mboten? Ngaku. Jadi Rasul SAW juga enggak mengejar dia. Ngaku apa ora? Ngaku apa ora? Wis, wong dia sudah menanyakan, siapa yang memberitahu kamu berita itu? Berarti dia sudah mengakui hal tersebut. Ketika istrinya menanyakan seperti itu, maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjawab, nabba'aniyal alimul khabir. Yang memberitahuku adalah al-alim al-khabir. Sinten? Allah. Al-alim yang maha mengetahui. Sinten yang maha mengetahui? Allah. Al-khabir bisa diterjemahkan yang maha mengetahui, bisa juga diterjemahkan yang maha teliti. Nama yang kita bahas malam ini yang mana? Al-Khabir. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih dua nama ini? Nabba'aniyal alimul khabir. Yang memberitahuku adalah al-alim dan al-khabir. Yang maha mengetahui lagi maha teliti. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan yang memberitahuku Allah gitu? Kenapa kok pakai nama apa? Al-Alim Al-Khabir. Kenapa? Untuk memberitahu istrinya bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu rahasiakan, kamu sembunyikan, kamu tutup-tutupi, pasti diketahui oleh Al-Alim Al-Khabir. Sekaligus juga untuk memberikan pesan kepada istrinya bahwa berita yang aku sampaikan itu valid. Valid itu apa? Terkonfirmasi mesti bener. Karena yang ngasih tahu sinten? Al-Alim Al-Khabir. Surat apa, Bu? Surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 3. Dalil berikutnya. Nah, iqra. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala 'alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Ayat yang kedua dari berapa ayat tadi? 45 ayat adalah apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 73. Surat apa? Al-An'am ayat 73. Apa bunyi ayat tersebut? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui yang gaib dan yang terlihat. Berarti kalau yang terlihat lawannya gaib. Gaib berarti apa? Yang tidak terlihat. Allah itu mengetahui yang tidak terlihat dan yang terlihat. Yang tidak terlihat oleh siapa? Oleh siapa? Oleh manusia. Kalau oleh Allah ya semuanya kelihatan. Bagi Allah gak ada yang gak kelihatan. Tapi yang gak terlihat buat kita. Apa yang gak kelihatan sama kita contohnya? Jin, apalagi? Apa? Malaikat, apalagi? Apa? Angin, ya, raketon. Walaupun anak mambune kadang-kadang. Ya. Tapi enggak tahu siapa yang mengeluarkan angin yang berbau itu kan enggak tahu kan. Ya, karena enggak kelihatan kecuali ana suarane kan. Bisa ditelusuri suarane nang ndi gitu. Angin, apa lagi yang enggak kelihatan? Hah? Ruh, ya betul. Ruh enggak kelihatan. Coba jenengan suruh megang ruh gitu. Mana yang jenengan pegang? Badannya. Di mana? Di tangannya apa di kepalanya? Ruh enggak kelihatan. Apa lagi? Apa? Akal, betul, enggak kelihatan. Isi? Isi hati, enggak kelihatan. Ya. Semua yang enggak kelihatan sama manusia, itu diketahui sama siapa? Sama Allah. Apalagi? Apalagi? Yang kelihatan. Makanya alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu mengetahui hal-hal yang tidak terlihat dan mengetahui hal-hal yang terlihat. Alimul ghaibi wasyahadah. Terus ditutup ayat ini dengan firman-Nya wa huwal hakimul khabir. Berarti di sini disebutkan digandengkan dua nama. Apa sama apa? Al-Hakim sama apa? Al-Khabir. Al-Hakim sudah kita bahas kan? Ya baru kemarin kita bahas. Maha? Maha bijaksana. Al-Khabir tadi maha teliti. Kata para ulama, kenapa kok digandingkan antara dua nama ini? Antara Al-Hakim sama apa? Al-Khabir. Ya. Karena menunjukkan bahwa kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla itu pasti berdasarkan ilmunya. Pasti berdasarkan apa? Ilmunya. Berdasarkan pengetahuan Allah tentang apa yang terbaik buat kita. Jadi kalau Allah menakdirkan sesuatu, pasti sesuatu itu baik. Allah maha tahu bahwa sesuatu itu adalah yang terbaik untuk orang yang beriman. La yaqdi la innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Kata Rasulullah SAW, takdir yang Allah berikan kepada mukmin pasti itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita tidak tahu langsung. Ya. Kita tahunya kapan? Besok? Atau lusa? Atau tahun depan? Atau bertahun-tahun yang akan datang? Atau bahkan baru tahunya di akhirat? Mungkin enggak baru tahunya di akhirat? Mungkin. Ada orang yang beriman di akhirat kaget dengan tumpukan apa? Pahala. Dia merasa amalannya biasa-biasa saja. Ternyata dari mana pahala itu? Dari doa-doa dia yang ketika di dunia oleh Allah belum dikabulkan. Nyesel gak? Nyesel gak? Nyesel. Kenapa? Orang lebih akeh maning. Gitu. Makanya kalau njenengan berdoa, kok belum dikabulkan? Mandek apa terus? Temenan loh. Bener? Terus? Nih, njenengan doa ini ya. Ya Allah, saya pengen punya anak ya Allah. Terus doa gitu. Sampai usia 50 tahun. Belum dikasih anak. Terus apa mandek? Ah, kesel lah, seketahun dua anak ngolah angel ya. Doa yang penting kan doanya. Kata Umar bin Khattab, yang penting itu bukan dikabulkan atau tidak doa, yang penting saya sudah doa. Yang penting saya sudah doa, karena urusan kita adalah doa. Tugasnya kita itu cuma berdoa. Yang mengurusi mengabulkan tidak mengabulkan sinten? Allah. Itu bukan urusan kita. Kita ini mendapatkan tugas. Tugasnya apa? Berdoa. Urusan dikabulkan atau bukan urusan dikabulkan atau tidak dikabulkan itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Sudah urusannya fokus. Fokus dengan urusan kita. Apa urusannya? Doa. Jadi kalau kita berdoa, berdoa, berdoa, belum dikabulkan, bisa jadi kita baru tahu hikmahnya, kapan? Di akhirat. Ternyata, Masya Allah, banyak banget ternyata pahala yang saya kumpulkan. Kita pikir sholat biasa-biasa aja, puasa biasa-biasa aja. Ternyata pahalanya, Masya Allah, menggunung. Dari apa tadi? Dari doa-doa yang belum dikabulkan sama Allah. Jadi ketika Allah menakdirkan sesuatu dengan kebijaksanaannya Al-Hakim, maka sungguh itu dibangun di atas Al-Khabir, ilmunya Allah yang maha luas. Bukan hanya masalah takdir saja, termasuk masalah syariat. Jadi kenapa Allah menakdirkan sholat lima waktu dalam, kenapa Allah mensyariatkan, mewajibkan sehari sholat berapa kali? Lima kali. Karena Allah khabir. Allah tahu bahwa kita itu butuh sholat sehari berapa? Lima kali. Seandainya minta korting, maka apa yang terjadi? Maka yang akan terjadi, kita tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dari sholat lima waktu itu. Yang pertama kita dapatkan adalah ketenangan hati. Segebela, saya kasih ilustrasi. Dokter biasanya ketika ngasih obat, ngasih aturan enggak? Aturan. Berapa? Ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Detil dokternya menjelaskan, "Mas, ini diminum yang ini 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari, yang ini dihabiskan." Kalau yang ini enggak dihabiskan enggak apa-apa. Kemudian jenengan minum obat itu sekarepe, kadang ngombe, kadang ora, kadang diminum, kadang tidak. Yang 3 kali sehari lupa, kemarin enggak diminum, akhirnya sikit didobel jadi 6. Dokternya sudah bilang, "Mas, nanti 4 hari lagi ke sini." Untuk apa? Kontrol. Ternyata 3 hari kemudian, 4 hari kemudian datang kontrol. "Gimana, Mas?" "Wah, Dok, enggak ngefek obatnya." Dokternya, "Pasien. Kenapa tidak mengikuti aturan itu? Sekarang yang bikin aturan sholat 5 kali sehari siapa? Allah. Oh. Berarti kalau itu tidak diikuti, kok kemudian hidup kita tidak tenang? Siapa yang salah? Kita. Jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wong Allah sudah ngasih aturan hidup. Ini aturannya. Dan ketika Allah memberikan aturan itu, pasti berdasarkan ilmunya. Yang mengetahui apa yang terbaik buat manusia. Seperti misalnya sekarang ini, sudah masuk tanggal berapa? 1 Zulhijjah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Itu adalah amal soleh di dalamnya. Paling dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya, "Loh, kenapa sih dibeda-bedain antara bulan Zulhijjah sama bulan apa? Syawal. Kenapa dibedain sama bulan Sofar? Kenapa dibedain sama bulan Muharram?" Ya terserah Allah toh. Yang bikin Muharram, Sofar, Rajab, Zulhijjah, sinten? Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala itu khabir. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu, maha teliti bahwa manusia itu sesekali butuh dikasih nopo stimulus. Apa stimulus? Dikasih rangsangan, dikasih dorongan. Karena biasanya kalau dikasih bonus-bonus itu, jadi semangat. Karyawan di perusahaan, ketika ada bonus, semangat atau tidak? Semangat. Allah itu tahu, manusia itu kalau gak digituin, rata-rata, kita bukan ngomongin orang-orang istimewa kayak para nabi, para rasul, kita ngomongin rata-rata. Rata-rata berarti sinten? Ya nyong karun jenengan, gue rata-rata jenengan. Saya dan panjenengan ini rata-rata manusia. Rata-rata kita itu kalau gak digituin, itu gak tergerak. Wong digituin aja, kadang gak tergerak. Banyak kan orang yang gak tergerak, oh dikiranya biasa-biasa aja. Enggak, beda. Sholat lima waktu yang kita kerjakan di 10 hari ini, berbeda dengan sholat lima waktu yang kita kerjakan setelah lewat hari-hari ini. Beda. Baca Quran? Baca Quran? Yang kita lakukan di 10 hari awal ini berbeda. Keistimewaan pahalanya dibandingkan baca Quran yang kita lakukan setelah lewat hari ini. Bukan berarti setelah lewat 10 hari ini terus gak baca Quran, ora sholat. Bukan. Tapi ini adalah motivasi buat kita. Ayo, kita ini lagi mendapatkan rezeki nomplok dari sinten? Dari Allah. Dikasih 10 hari, ini paling istimewa. Ayo kita manfaatkan. Masa sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah sholatnya sih? Telat-telat, bolong-bolong. Wong sudah dikasih stimulus sedemikian rupa sama Allah, dikasih rangsangan, dikasih bonus, kok kita sia-siakan? Jangan. Ya. Tapi ingat, itu kan sholat, puasa, zakat, atau apa namanya, kurban nanti, haji bagi yang berada di tanah suci. Tapi ingat, dosa. Apa? Dosa dan maksiat yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini tidak sama. Dampak buruknya seperti dosa yang kita lakukan setelah lewat 10 hari ini. Hati-hati. Karena kita berada di hari yang istimewa. Sebagaimana orang yang berbuat dosa di tempat yang istimewa tidak sama dengan orang yang berbuat dosa di tempat biasa. Contoh, zina. Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Antara zinanya di Afrika, melakukan zina, tempat melakukan zinanya di Afrika, dengan tempat zinanya di depan Ka'bah, lebih besar mana? Lebih besar mana? Di depan Ka'bah. Kenapa? Karena itu tempat istimewa. Maka orang yang berbuat maksiat di waktu istimewa, contohnya tanggal pinten? 1-10. Dengan dosa yang dilakukan di bukan waktu istimewa, itu berbeda. Maka hati-hati. Hati-hati. Sing pada nyekel HP, hati-hati. Ya orang kurang nyekel HP, nyekel TV ya pada baik. Hati-hati. Jaga. Tahan. Kekang. Apa yang dikekang? Nafsunya. Kekang. Jaga. Tahan. Kita sedang berada di hari-hari yang istimewa. Ya. Jangan sampai kita terhinakan gara-gara menyia-nyiakan hari-hari istimewa. Lanjut. Al-makna. المعنى في حق الله عز وجل الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. الخبير artinya الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها yaitu yang maha mengetahui seluruh hal-hal yang rahasia yang tidak terlihat, kama ahata bi zawahiriha, sebagaimana Dia Maha mengetahui hal-hal yang terlihat. Jadi Maha mengetahui hal-hal yang rahasia dan yang tidak terlihat, sebagaimana Dia Maha mengetahui hal-hal yang terlihat. Tadi sudah kita kasih contoh kan, yang enggak terlihat sama yang terlihat. Cuman memang kalau Al-Khabir ini lebih identik dengan hal-hal yang tidak terlihat. Ya. Contohnya tadi isi hati, ya, rahasia. Makanya tadi kan Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan berita tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan siapa? Dan kedua istrinya, itu kan menggunakan selain Al-Alim, Allah tambahkan dengan apa? Al-Khabir. Ya. Karena si A cerita sama si B, rahasia atau tidak? Rahasia. Kan rata-rata orang gitu. Ki rahasia ya. Engko ngesuke ngomong mengkancane. Ki rahasia ya. Se-RT. Kabehan ngomong apa? Rahasia. Ya enggak jadi rahasia namanya. Ya. Makanya nun sewu nggih. Panjenengan iki kaum pria. Hati-hati. Ya, hati-hati ketika akan menyampaikan sesuatu. Saya berapa kali ada orang datang konsultasi ke saya, Ustaz. Saya ada masalah, Ustaz. Tapi mohon Ustaz jangan cerita-cerita ya. Saya bilang, insya Allah saya enggak akan cerita-cerita. Jangankan kepada orang lain, kepada istri saya saja, saya enggak akan cerita masalah seperti ini. Jadi kalau sudah terkait dengan aib, ya, terkait dengan rahasia rumah, rumah tangga, datang ke saya cerita, insya Allah saya akan berusaha, jangankan kepada orang lain, kepada istri saya saja, saya tidak akan ceritakan itu. Ya. Karena pengalaman ini, pengalaman kejadian tadi. Ya. Jadi sudah, enggak usah. Kalau enggak usah, kalau enggak butuh cerita, enggak usah apa? Cerita. Ya. Walaupun mungkin istri kita nanya, "Mas, kayak mau tamu siapa?" Ya adalah siapa ya, Mas ya? Nawari ya, Mas ya. Nawari apa? Kalau enggak perlu diceritakan, enggak usah diceritakan. Oh, ada masalah. Konsultasi, iya, konsultasi. Masalah apa? Ya adalah. Kenapa? Kan latihan. Kita sendiri kadang-kadang susah untuk menjaga rahasia, apalagi kita ceritakan kepada siapa? Orang lain. Ya. Dan Allah akan mengetahui serahasia apapun, ya, kita menceritakan itu kepada orang lain. Walaupun kita itu menceritakannya, kita kasih password supaya enggak bisa dibuka sama orang lain. Allah Maha tahu. Ya. Jangankan password kita. Kita baru mikir mau bikin password, Allah sudah tahu. Jadi jangankan apanya? Passwordnya. Kan kalau orang bikin password kan orang angel banget. Saking bedine mau kebongkar nang siapa? Nang bojone. Jadi golek gawe password nanti kelalen. Saking apa nih? Ya, kalau umumnya password kan set gitu ya. Yo golek gawe mutor balik-balik nanti ora bisa buka dewek. Saking apa nih? Saking angel golek gawe password. Jangan pikir kalau jangan bikin password sesusah itu Allah tidak tahu. Bahkan kita baru mau mikir password itu Allah sudah tahu. Bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini, Allah sudah tahu kita bakalan bikin password. Allah itu Al-Khabir. Allah itu Maha tahu. Terus apa yang mesti kita tumbuhkan dalam hati kita? Ini pengajian pekan depan insya Allah. Dan jangan lupa, hari Ahad waktunya apa? Kerja apa? Oh, belum diumumkan ya. Ya, tadi saya sudah umumkan tadi pagi, tapi mungkin banyak yang hadir ya, banyak yang enggak hadir. Jadi kita hari Ahad tanggal berapa? 25 Juni kita mau menyelesaikan ngecor. Ya, kemarin kan bulan beberapa saat yang lalu kita kan baru ngecor separoh. Sekarang kita akan menyelesaikan kerja bakti untuk ngecor separohnya yang tersisa. Silakan jamaah sekalian, mumpung sedang 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh bukan itu? Amal soleh. Ya, amal soleh itu. Ya. Yang pengen beramal dengan tenaganya, monggo hadir. Yang pengen beramal dengan makanan, minuman, buah-buahan, snack, monggo. Yang pengen beramal dengan material, semen, terus apa lagi? Pasir, sebelit, besi, monggo. Ya. Mumpung kita sedang berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu kalau hari Ahad berarti tanggal 6 kalau enggak salah. Ya, masih tanggal 6 Dzulhijjah. Maka silakan berlomba-lomba untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hari napa? Ahad, tanggal pinten? 6 Dzulhijjah atau tanggal 25 Juni. Semoga Allah melancarkan setiap kebaikan dan memberkahinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.